Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Kaum muslimin muslimat, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Probolinggo rahimani wa rahimakumullah, serta para pendengar setia, kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, pendengar setia Radio Fika Insani 88.8 FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para pemirsa Yufit TV, Niaga TV dan Usman TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian bab tentang kesabaran. Kita akan bersama hadis ke 50. Hadis ke 50. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, dari sahabat Ibnu Abbas, itu Abdullah Ibn Abbas, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, meridhai Abdullah dan meridhai Abbas, sahabat putra dari seorang sahabat. Qadima Uyainah bin Hisn, suatu saat Uyainah bin Hisn datang. Uyainah bin Hisn datang. Uyainah bin Hisn fanazala ala ibni akhihi al-hur ibni Qais. Kemudian dia singgah di rumah di rumah putra saudaranya. Berarti di rumah sepupunya. Dia singgah di rumah saudara sepupunya, ibnu akhi, yang bernama al-hur bin Qais. Al-hur bin Qais. Uyainah datang ke rumahnya Al-Hur bin Qais. Wa kana minan nafar alladhina yudnihim Umar radhiyallahu taala anhu. Dan Al-Hur bin Qais ini adalah salah satu dari orang-orang dekatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Al-Hur bin Qais adalah salah satu dari orang dekatnya Umar. Jadi Umar punya majelis khusus, majelis orang-orang penting, para ulama yang ada saat itu, ahlu ar-ra'yi, orang-orang yang terkadang dimintai pendapat oleh Umar bin Khattab. Nah, di antara anggota majelis itu adalah Al-Hur bin Qais. Kana minan nafar alladhina yudnihim Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana al-qurra ashab majlisi Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa musyawaratihi. Kuhulan kanu aw syubbana. Dan saat itu orang-orang yang ahli Al-Qur'an, al-qurra, adalah anggota majlisnya Umar dan anggota musyawarahnya Umar. Jadi yang dipilih oleh Umar adalah para al-qurra al-fuqaha, orang-orang yang ahli Al-Qur'an dan orang-orang yang faqih dan orang-orang yang ahli ibadah. Mereka adalah ulama. Dan saat itu orang-orang yang ahli ilmu, para ulama, adalah menjadi anggota majlis nya Umar dan majlis permusyawaratan Umar. Kuhulan kanu aw syubbana, baik sudah tua ataupun masih muda. Jadi yang dipilih di majelis penasihatnya Umar itu adalah orang-orang yang faham agama, ulama, para ubad, orang-orang yang ahli ibadah dan orang-orang yang faham agama. Orang Ming asal cedak, waton cedak langsung dijubuk. Nah, tapi betul-betul diseleksi. Karena kalau seorang mengambil nasihat dari atau mengambil penasihat dari orang-orang yang tidak faham agama, maka banyak kesalahan yang akan ditimbulkan. Menasihatkan sesuatu tapi ternyata bertentangan dengan agama. Maka seorang kita siapa saja ya, apabila membutuhkan penasihat, maka carilah orang yang menasihati adalah orang yang faham agama dan juga dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dipilih itu qurra. Qurra itu ulama dan ahli ibadah. Dengan ilmunya dia terbebas dari kesalahan, minimal kesalahannya itu sangat minim. Dengan ibadahnya membentengi dia dari mengikuti hawa nafsu. Jadi ilmunya mencegah dia untuk berbuat kesalahan, takutnya kepada Allah mencegah dia untuk mengikuti hawa nafsu. Komplit sudah. Ini ulama yang qurra. Dan ini yang dipilih oleh Umar bin Khattab sebagai anggota majlis penasihatnya radhiyallahu taala anhu. Faqala Uyainah libni akhihi. Maka singkat cerita, Uyainah ibnu Hisnin, sang tamu tadi, seorang sahabat, berkata kepada saudara sepupunya, yaitu Al-Hur bin Qais. Ya ibn akhi, duhai saudara sepupuku, atau duhai anak saudaraku. Ya ibn akhi. Ini gak ada istilah khusus kalau di sana. Kalau kita sepupu. Kalau di sana ibnu akhi. Wallahu ta'ala alam kalau ada istilah khusus. Ya ibn akhi, laka wajhun inda hadhal amir. Duhai saudaraku, sesungguhnya engkau memiliki wajah, yakni memiliki kedudukan di sisi pemimpin ini, yakni Umar bin Khattab. Kamu memiliki kedudukan khusus menurut pandangan Umar. Fasta'zin li alaihi. Tolong mintakan izin kepada Umar supaya aku bisa bertemu dengan dia. Ini minta dia apa? Rekomendasi untuk bertemu. Diusahakan untuk bertemu. Fa istadzana, fa adzina lahu Umar. Maka Al-Hur bin Qais pun menemui Umar bin Khattab, menyampaikan hajat dari saudaranya, bahwasanya ada sahabat bernama Uyainah ibn Hisnin, ya saudara saya, ingin bertemu dengan anda wahai Amirul Mukminin. Fa'adzina lahu Umar. Maka Umar pun mengizinkan Uyainah ibn Hisnin untuk bertemu dengan beliau radhiyallahu ta'ala anhum. Falamma dakhal, tatkala Uyainah masuk ke ruangannya Umar bin Khattab, berhadapan dengan Umar bin Khattab, qal, serta merta Uyainah berkata, hiya atau hi ya ibn al-Khattab. Hi ya ibn al-Khattab. Hi itu tulisannya ha ya. Sama dengan tulisan hiya. Jadi hi itu adalah untuk menghardik. Kalau bahasa Jawa, he gitu. Hei anake Khattab. Gitu. Jadi begitu diizinkan ketemu langsung manggil dengan panggilan yang kasar. He gitu. Jadi he itu kayak he. Nah, hai atau he, kalau hai itu kan masih halus, ini he gitu. Ya. Wahai Ibnul Khattab katanya, atau hai Ibnul Khattab, fa wallahi ma tu'tinal jazal atau ma tu'tinal jazla. wala tahkumu fina bil adl. Wahai anaknya Khattab, sesungguhnya engkau tidak memberikan pemberian yang banyak kepada kami dan kamu tidak menghukumi dengan keadilan. Hei Ibnu Khattab, kamu tidak pernah memberi aku harta yang banyak. Kenapa ini Uyainah radhiyallahu ta'ala anhu bisa berkata seperti ini? Karena dulu Uyainah ini adalah termasuk mu'allafah kulubuhum. Orang-orang yang hatinya dilembutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang baru masuk Islam. Uyainah bin Usnin. Sehingga diberi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pemberian yang banyak. Yang tidak seperti didapatkan oleh para sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam lama. Dan terus itu bertahan zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia dapat pemberian yang banyak. Di zamannya Abu Bakar, dia masih dapat pemberian yang banyak. Nah, giliran tiba di zamannya siapa? Umar bin Khattab. Putus. Marah dia. Maka dia pun datang kepada Umar bin Khattab, protes. Hei Umar, kau tidak memberiku harta yang banyak dan engkau tidak menghukumi dengan adil. Keputusanmu ini enggak adil, katanya. Fa ghadiba Umar radhiyallahu ta'ala anhu, maka Umar pun marah. Hatta hamma an yuqi'a bih, sampai Umar itu bertekad hampir-hampir saja menghukum dia. Faqala lahul hur, melihat kondisi yang semacam ini, maka Al-Hur bin Qais, saudaranya Uyainah radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, mudah-mudahan Allah meridhai mereka semuanya. Dan Hur bin Qais seperti kita katakan tadi adalah salah satu penasehatnya Umar. Beliau mengatakan, Al-Hur, ya Amir al-Mu'minin, duhai pemimpinnya kaum mu'minin, innallaha ta'ala qala li nabiyyihi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada nabinya, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada nabinya, duhai nabi, khudhil afwa, maafkan, dan berbuatlah ma'ruf, dan berpalinglah, yakni jangan pedulikan orang-orang bodoh. Dalam surat Al-A'raf ayat 199. Kemudian Hur mengatakan sambil menunjuk saudaranya ini, yakni Uyainah, inna hadza minal jahilin. Wahai Amirul Mukminin, ini saudara saya ini termasuk orang-orang jahilin, yakni maafkan dia. Maafkan dia, berbuatlah yang baik, dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha. Kata rawi di sini, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dan Ibnu Abbas adalah salah seorang julasa Umar aidan. Ibnu Abbas adalah salah seorang ahli musyawarahnya Umar, anggota dewan musyawarahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Ibnu Abbas, wallahi ma jawazaha Umar hina talaha. Demi Allah, kata Ibnu Abbas, Umar tidak melanggar ayat itu ketika dibaca oleh Al-Hur bin Qais. Jadi tadinya marah begini, begitu dibacakan ayat langsung apa? Turun. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahilin. Sudah wahai Umar, maafkan, berbuat baiklah, enggak usah pedulikan orang-orang bodoh. Ini orang-orang bodoh. Itu wasiat Nabi, wasiat Allah kepada nabinya. Yakni artinya sebagaimana Allah memerintahkan nabinya untuk memaafkan, maka saya, yakni Al-Hur, pun menasihatkan engkau untuk memaafkan orang ini. Orang ini termasuk orang bodoh. Maka Umar bin Khattab tidak melanggar ayat tersebut. Dia langsung nurut. Wa kana waqafan 'inda kitabillah. Dan beliau itu Umar bin Khattab memang orang yang waqafan, senantiasa menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an dan tidak pernah melanggarnya. Jadi begitu sedang ada kejadian dibacakan, langsung beliau terima. Cepat sekali dalam menerima kebenaran. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari hadis ini bisa diambil beberapa faedah. Ya, kisah tentang datangnya Uyainah bin Hisnin kepada Al-Hur bin Qais dan bagaimana Uyainah bin Hisnin membentak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian Umar marah, setelah itu dinasihati oleh Al-Hur, kemudian kemarahannya pun reda. Ini ada beberapa faedah kaitannya dengan kesabaran. Terutama di sini adalah tentang kesabaran Umar bin Khattab. Bagaimana kesabaran Umar bin Khattab? Insya Allah nanti kita akan sampai. Kita akan baca faedahnya dari apa yang ditulis oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali. Beliau mengatakan, faedah yang pertama. Manziyatu ahli al-Quran wa hamalatuhu wa humul ulama al-amiluna bi ahkamihi lal muttakassibuna bitilawatihi. Di sini atau hadis ini menunjukkan tentang kedudukan ahlul Quran, yaitu orang-orang yang menguasai Al-Quran, para ulama yang mengamalkan Al-Quran, menjalankan hukum-hukumnya. Bukan orang yang sekedar mencari uang dengan membaca Al-Quran. Jadi Al-Qurra di zaman itu adalah orang-orang yang hafal Quran, pandai membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran, dan mengamalkan isi dari Al-Quran. Itu Al-Qurra di zaman itu. Dan mereka ulama. Dan mereka lah yang dipilih oleh Umar bin Khattab untuk menjadi anggota majlis beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini faedah yang pertama. Menunjukkan bahwasanya Al-Qurra, Ahlul Quran memiliki kedudukan khusus. Sehingga dipilih oleh Umar bin Khattab menjadi penasehat khusus. Maka, kalau kita memiliki kedudukan, jangan lupa. Carilah penasehat dari kalangan Al-Qurra. Ini ulama. Ulama yang betul-betul faham agama. Yang tidak disetir, tidak bisa disetir dengan harta, tapi betul-betul faham agama. Kalau memang agama berkata A, dia akan sampaikan A. Kalau agama berkata B, dia akan sampaikan B. Masalah menerima dan tidak, itu perkara lain. Tapi pilih ulama-ulama yang semacam ini sebagai penasehat. Yang namanya RT butuh penasehat. Namanya RW juga butuh penasehat. Namanya lurah juga butuh penasehat. Maka siapa saja yang memiliki jabatan, hendaklah mengambil penasehat khusus. Walaupun mungkin tidak secara resmi. Dari kalangan orang-orang yang faham ilmu agama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian, faedah yang nomor dua. Ini sudah saya sebutkan barusan, yaitu taujih lil hakim an yattakhid bitanatan min ahli al-ilm yujalisuhum wa yastasyiruhum. Di sini ada arahan untuk para penguasa, ya, arahan bagi para penguasa untuk mengambil bitanah, para penasehat, ya, dari kalangan ahlul ilm. Kemudian faedah yang ketiga, ra'yu ahli al-ilm la yakunu bihawa wala limaslahatin bal yakunu nasruhu lillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam fal haqqu ahabbu ilaihim min anfusihim wa abaihim wa abnaihim wa ashiratihim. Pendapat yang disampaikan oleh ulama adalah pendapat yang benar-benar ulama, adalah pendapat yang tidak didasari dengan hawa nafsu ataupun maslahat untuk dirinya sendiri. Tapi pendapat yang disampaikan adalah benar-benar usaha untuk menolong agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran bagi ulama jauh lebih mereka sukai dibandingkan diri mereka sendiri, dibandingkan bapak-bapak mereka, dibandingkan anak-anak mereka. Itu sikap seorang ulama yang benar. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah tahabbubul hakim li ahli al-ilm wa ahli masyuratihi bi an yastajiba li talabatihim. Seorang penguasa hendaklah mencintai ahlul ilm. Hendaklah mencintai ulama. Dan hendaklah dia, ulama anu seorang penguasa, mengabulkan permintaan ahlul ilm. Di sini ada teman majlisnya. Majlisnya Umar adalah Hur bin Qais. Dia minta, ya, dia minta kepada Umar untuk mengizinkan saudaranya agar bisa menemui Umar bin Khattab. Karena yang minta adalah seorang ahlul ilm, maka Umar pun mengabulkan. Maksudnya begitu. Jadi bagaimana seorang penguasa itu betul-betul menghormati ulama. Ya, nasihatnya didengarkan, permintaannya betul-betul diperhatikan. Karena nasihat dia, orang yang betul-betul ulama, bukan karena mencari kedudukan, bukan karena maslahat diri, tapi betul-betul bagaimana menyelamatkan umat. Ini biasanya nasihat seorang ulama. Kemudian faedah yang selanjutnya di sini adalah hadis ini menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab. Manqibatu Umar bin Khattab bi annahu kana waqafan 'inda hududillah mumtasilan li awamirihi. Bahwasanya Umar bin Khattab itu orangnya adalah orang yang senantiasa melaksanakan hukum-hukum Allah. Dia berusaha menjalankan perintah-perintah Allah, tidak pernah melanggarnya. Maka kejadian ini mirip dengan kejadian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Saat itu kaum muslimin gempar. Tidak percaya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Termasuk yang goncang saat itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab sampai berkata, barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, putus tangan dan kakinya. Jadi akan saya penggal tangan dan kakinya. Sehingga kondisi saat itu betul-betul tegang. Datang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kemudian menemui jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat dua rakaat, kemudian menemui jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian menciumnya, kemudian keluar menemui kaum muslimin yang di antara mereka itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berdiri. Abu Bakar pun berdiri. Ijlis ya Umar. Umar enggak mau duduk. Ijlis ya Umar, enggak mau duduk. Maka melihat Umar tidak mau duduk, Abu Bakar pun mulai memberikan nasihat kepada Umar dan juga kepada kaum muslimin. Man kana ya'budullaha, barang siapa yang menyembah kepada Allah, fa inna Allah fa man kana ya'budu Muhammadan, barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad mat, telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullaha fa inna Allah hayyun la yamut. Tapi barang siapa yang beribadah hanya kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian beliau membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Dan Muhammad itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dia adalah salah seorang dari para rasul. Apakah kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia atau terbunuh, maka kalian akan kembali ke tengkuk-tengkuk kalian, yakni kalian akan murtad meninggalkan agama Islam lagi? Mendengar ayat ini dibacakan oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab langsung lemas. Seakan-akan baru saat itu mendengar ayat itu turun. Ini menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab gampang sekali dinasihati. Asal dituduhi Al-Quran, asal dituduhi ada riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tunduk dia. Itu Umar bin Khattab. Ya. Sementara sebagian kita sudah dituduh ke Qur'ane, kadang tesih, ngeyel, dituduh ke hadise, yo tapi begitu. Maka kita hendaklah berusaha bersikap seperti Umar bin Khattab, waqafan anda ahkamillah, betul-betul tegak menerima hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, faedah selanjutnya adalah yang akan yang sesuai dengan pembahasan bab kita, yaitu bab kesabaran. Hadis ini menunjukkan kesabaran Umar bin Khattab. Dilihat dari beberapa kejadian. Kata Syekh, istihbab sabril imam ala ra'iyah wal hirs ala masalihiha. Di sini imam, pemimpin itu dianjurkan untuk bersabar menghadapi rakyatnya. Dan betul-betul memikirkan kepentingan mereka. Bukan kepentingan diri sendiri. Umar kalau mau nuruti ini bisa dihukum ini, Uyainah bin Hisn. Akan tetapi Umar sabar. Faqad dhahara sabara amiril mu'minin Umar ibn Umar ibn al-Khattab fi mawatina minal fi hadil hadis. Kesabaran amirul mu'minin sangat tampak dalam beberapa kejadian di dalam hadis ini. Jadi kita akan melihat bagaimana Umar bin Khattab itu sangat sabar. Yang kalau kita menghadapi kejadian seperti ini, mungkin kita tidak seperti yang dilakukan oleh Umar. Tidak melakukan atau tidak bisa memaafkan sebagaimana Umar bisa memaafkan. Apa kejadiannya? Di sini disebutkan ada tiga kejadian. Yang pertama, inda qawli Uyainah ibn Hisnin lahu hi. Yaitu tatkala Uyainah bin Hisnin berkata kepada Umar, hi. Ya. Wahiyya kalimatu tahdid. Dan ini kalimat ancaman. Kalau kita ini ya. Kita sebagai apa? Yang punya kedudukan. Kemudian datang rakyat kita. Hei, awas kamu ya. Nah, gini. Jadi, hei, awas kamu ya. Kira-kira kita gimana? Padahal di depan orang lain. Sulit untuk... Kenapa? Iya, menantang ini. Di awas kamu ya itu sudah, kita sudah teratap. Oh, belum tahu saya ini. Ya. Ini Umar bin Khattab masih bisa menahan kesabarannya. Ya. Ini yang pertama. Jadi menghadapi kata-kata, hei, awas kamu ya, itu sudah ujian kesabaran. Ya. Kemudian yang kedua, inda qawlihi li Umar, ketika Uyainah ibn Hisnin berkata kepada Umar, yabnal Khattab, wahai anaknya Khattab, ya, hei anak kepak Khattab, itu kalau bahasa kita, ya, hei anak kepak Khattab. Kita misalnya punya bapak namanya Sugeng, nah saya misalnya, kemudian saya dipanggil, hei awas kowe ya anak kepak Sugeng, padahal saya misalnya presiden, misal, cuma misal ini loh. Ya enggak mungkin nyalon juga. Ya. Kemudian dikatakan, "Hei, awas kamu ya. Anak kepak Sugeng." Kira-kira dalam kedudukan yang tinggi seperti itu, Kita yang memiliki kedudukan tinggi, bisa bersabar atau enggak? Sulit untuk bersabar. Tapi Umar bin Khattab, nanti akhirnya dia tetap bisa bersabar. Dikatakan oleh Syekh, "Hadza min jafa'ihi 'inda ma khatabu bi hadzal mukhatabah wal aula an yunadihi bi amiril mu'minin." Dia seorang rakyat. Seharusnya dengan pemimpinnya dia mengatakan duhai amirul mu'minin. Tapi dia langsung menyebut nama bapaknya. Ya, ini adalah bentuk kekurang ajaran atau kurang adab, ya. Kemudian yang ketiga, "Indama wasafa Umar bi annahu la yu'til jazal wa hadha huwa al-bakhil wa la yahkumu bil adl fa hadha huwa adh-dhalim." Kesabaran Umar adalah ketika Uyainah berkata kepada Umar, mensifati Umar dengan dua sifat yang buruk. Yang pertama, engkau tidak mau memberiku harta. Artinya apa? Bakhil. Yani pedih kok ya. Gitu. Kemudian yang kedua, dan engkau tidak menghukumi dengan adil. Tidak menghukumi dengan adil lawannya apa berarti? Artinya apa? Zalim. Jadi kamu pedit tur zalim. Hei, awas kau ya, anaknya Umar. Ya, anaknya apa? Khattab. Pedit zalim. Dah, gitu. Kira-kira gimana gitu ini? Beratak, gitu ya. Maka wajar Umar bin Khattab saat itu sempat terpancing apa? Emosinya. Tapi dia tidak melampiaskan kemarahannya. Itulah yang namanya sabar. Ya, ketika mendengar nasihat dari Al-Hur bin Qais. Baik. Maka ini adalah pelajaran yang sangat berharga dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang sebuah kesabaran. Dan kita tahu siapa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah orang yang insyaallah dia orang yang pemberani. Tidak mengenal rasa takut. Dan orang lain takut, jangankan orang lain, setan bewedi karo Umar. Ya, setan saja takut sama Umar bin Khattab. Suatu saat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk sedang berbincang-bincang dengan apa? Umar bin Khattab. Umar dengan ummah, dengan para sahabiat. Ini para sahabat wanita. Mereka mengungkapkan keinginan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ramai, namanya ibu-ibu, ya, ramai. Kemudian ketika sedang ramai-ramai seperti itu, tiba-tiba Umar bin Khattab masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu langsung celak. Enggak berani ngomong lagi. Maka Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum katanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tadi setan itu di sini sekarang pada lari melihat kamu katanya. Dan masya Allah, saya pernah melihat sebuah kejadian seseorang yang dia ini, wallahu ta'ala alam apa ditakuti oleh setan atau enggak, yang jelas kalau ngerukyah, kadang orang itu belum dirukyah sama dia itu sudah apa? Jinnya wis melayu disit. Buti. Buti itu apa yang sebenarnya? Sudah ketakutan dulu. Nah, suatu saat dia hadir di rumah seseorang, katanya. Hadir di rumah seseorang, istrinya sedang ngidam. Ngidam. Ngidam tau gak? Kadang sering apa? Owek begitu ya, owek begitu. Itu begitu ustaz ini masuk, langsung owek-oweknya hilang. Ini gak tahu. Ini kisah nyata. Wong yang alami saya sendiri masalahnya. Jadi ustaz itu singgah ke tempat saya, saat itu istri sedang apa namanya? Ngidam istilahnya begitu. Begitu masuk itu muntah-muntahnya itu langsung berhenti. Ya subhanallah. Dan beberapa kejadian memang ketika suatu saat saya meruqyah seseorang, tapi saya sekarang tidak bisa meruqyah. Nanti jangan sampai ada yang datang minta ruqyah kepada saya. Ketika saya meruqyah seseorang, ternyata enggak ngefek, yakni efeknya kurang apa namanya? Kurang bagus. Masuk beliau, baru duduk saja dipegang. Ada apa? Udah langsung mundur-mundur orangnya itu, ketakutan. Yang tadi saya rukyah. Ala kulli hal, ini juga pernah saya saksikan dulu di ketika saya masih di Madinah, kita pernah juga merukyah seseorang, teman kita. Satu orang kadang kita hadapi, tiga orang, empat orang, itu pun kadang kita kewalahan. Akhirnya pernah kita suatu saat minta bantuan ke seorang penduduk asli Madinah. Dia datang, Masya Allah, begitu buka pintu, tok tok tok, assalamualaikum, dibukakan pintu, dia masuk. Begitu masuk, orang yang biasa kita ruqyah itu langsung mundur surut ke belakang. Baru melihat. Ya, makanya subhanallah, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan atau memberikan wibawa yang lebih kepada sebagian hambanya sampai syaitan pun terkadang takut. Dan itu kejadian di bangsa Arab dulu terkenal. Ada orang-orang yang seperti itu. Orang kesurupan itu kalau dibawa ke dia itu sudah langsung sembuh, enggak perlu diruqyah. Ya, subhanallah. Jadi setan itu sudah takut. Saya bayangkan itu di zaman kita. Bagaimana kalau zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar bin Khattab, setan saja takut. Dan ditambah Umar bin Khattab itu orangnya adalah orang yang sangat tegas, tapi masih bisa menahan kemarahan. Ini luar biasa. Ya. Jadi nilai kemarahan yang bisa ditahan dan nilainya tinggi adalah nilai sebuah kemarahan yang berasal dari orang yang memiliki apa? Kemampuan untuk melampiaskan. Seperti yang telah kita pelajari. Barang siapa yang menelan kemarahannya, bisa menahan kemarahannya, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka dia akan dipanggil di hadapan Allah dan diperintahkan untuk memilih bidadari yang dia inginkan. Makanya menahan kemarahan itu akan semakin besar nilainya apabila kita ini sesungguhnya saat itu mampu untuk melampiaskannya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ini diantara pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ke-50. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sifat kesabaran kepada kita, ya, dalam menghadapi segala hal yang terjadi di kehidupan kita, dalam menghadapi keluarga kita, istri, anak, ya, kemudian orang tua, sesama kaum muslimin, dan yang lainnya. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.